Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan, azakumullah. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 10 November 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusin Muhimmah li Ammatil Ummah. Kitab yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan diberikan syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Habibullah. Dan kita masuk di sini penjelasan tentang bayan arkanul Islam. Dan di sini kita masuk kemarin syarat la ilaha illallah, syarat yang kelima tentang al-mahabbatu munafiyatu lil bughdi wal qurhi, kecintaan itu meniadakan benci dan tidak suka. Kita kemarin sampai halaman sekarang 42, di mana ketika antum ingat tentang syarat la ilallah itu ada 7 tambah 1, jadi ada 8. Syarat la ilallah yang pertama adalah ilmu, sebagaimana kemarin kita memberikan takarrubuhiyahnya untuk bagi orang yang ingin nikah. Jadi pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat setelah ikhlas asidq, jujur. Kemudian yang kelima mahabbah, al-mahabbah, kecintaan. Yang keenam adalah al-inqiyad, patuhan. Al-inqiyad. Yang ketujuh adalah al-qabul, nerima. Sebagaimana kemarin difahami, 7 dari syarat la ilallah itu sebagaimana ketika antum mau nikah. Yang pertama itu yakin, ilmu pengetahuan tentang calon istri antum itu bagaimana. Setelah tahu punya ilmu, maka dia memberikan keyakinan, oh yakin dengan fulanah insyaallah saya akan menikah. Kemudian ikhlas. Setelah ikhlas, yaitu antum ikhlas untuk melakukan akad ijab kabul. Setelah ikhlas, antum jujur mengawali pernikahan antum itu dengan kejujuran. Dengan apa? Kejujuran. Setelah antum jujur terhadap diri antum, terhadap orang-orang yang antum tadi sudah antum terima sebagai pasangan antum, maka akan ada buahnya, yaitu buahnya kecintaan, mahabbah. Jadi setelah ikhlas, akad, kemudian jujur, sidq, kemudian akan ada mahabbah, kecintaan. Jadi kecintaan itu akan ada setelah nikah, setelah antum ikhlas dan antum jujur kepada pasangan antum. Setelah itu, baru setelah ada kecintaan, maka ada al-inqiyad, patuh. Ya. Patuh kepada istri kita dengan apa-apa yang dia cintai, kita pun ingin melakukannya. Istri itu ya mencintai sambal, maka kita pun jadi senang sambal pula. Begitu juga setelah patuh, berarti kita sudah menerima apa adanya, yaitu al-qabul. Setelah sekian lama nikah, kita mengetahui bahwasanya istri kita ini adalah kita terima apa adanya. Nah, ini haknya, tujuh syarat ini bisa dianalogikan dengan takarrub dhahn, pendekatan logikanya seperti itu agar antum hafal. Tapi di sini adalah dengan hak syarat la ilaha illallah. Bahwasanya pertama kita yakin, ya, kita berilmu, mempunyai ilmu tentang la ilaha itu apa? Tidak ada zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah azza wajalla. Kemudian setelah ilmu, ya yakin, ilmu kemudian yakin, kemudian ikhlas dengan kalimat la ilallah. Ketika antum mengucapkan la ilallah itu bukan karena dorongan orang, khalisan min qalbihi. Man qala la ilallah ya fi akhiri kalamihi khalisan min qalbihi haramallahu lahu ala nar. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilallah jujur dari hatinya, benar-benar dari hatinya yang paling dalam, maka Allah haramkan atas dia neraka. Kemudian setelah ikhlas, jadi jujur, sidq. Setelah orang mengucapkan la ilallah hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah azza wajalla, maka dia pun berlaku jujur, melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Kemudian setelah itu mahabbah, cinta. Cinta dengan kalimat la ilallah, kemanapun dia mengucapkan la ilallah tanpa berat hati. Karena konsekuensi dari cinta itu dia melakukan apa saja tanpa berat hati. Tanpa berat hati. Setelah cinta, maka ya dia pun akan ingkiat, patuh, tunduk. Makna la ilallah itu menjadikan dia hanya beribadah hanya kepada Allah azza wajalla. Dia tidak mau beribadah kepada selainnya, selain Allah azza wajalla. Kemudian setelah ingkiat, al-qabul, menerima bahwa sanya la ilaha itu adalah bagian dari hidup saya. Saya akan melakukannya apa yang menjadi konsekuensi dari la ilallah. Saya tidak akan melakukan kesyirikan, saya tidak akan mendatangi orang-orang pintar dan yang lainnya. Nah, di sini tentang mahabbah, fa la ilaha illallah innama tanfa'u indama takunu nabi'atan an mahabbatin lillahi azza wa jalla wa mahabbatin li hadhil kalimati al-'azimati wa mahabbatin lima dallat 'alayhi min tauhidillahi wa ikhlasid din lahu وهم محبة لأهلها وأعمالها ومن الدعاء العظيم المأثور عند نبينا عليه الصلاة والسلام وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya. Wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 3169. Ada di catatan kakinya. Wa fi hadits Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa fil nar. أمور ثلاثة أصل وتفريع ونفي لمعاضة للمضاد للمضاد. Di sini nanti akan jelaskan lagi. الأصل محبة الله والتفريع محبة ما يحب الله والنفي المضاد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Di sini kaitannya tentang mahabbah, cinta. Kemarin kita membahas poin yang kelima, syarat la ilaha illallah yang kelima adalah cinta itu meniadakan kebencian dan ketidaksukaan. Maksud di sini adalah kalimat la illallah itu innama tanfa'u indama takunu nabi'atan an mahabbatin lillah. Jadi la illallah itu bermanfaat ketika ya ketika apa? Kecintaan kepada Allah azza wajal itu sebagai ya bentuk nabi'atan. Kecintaannya itu sangat wa mahabbatin li hadhil kalimatil azimati wa mahabbatin lima dallat alaihi. Kita mencintai kalimat la illallah dan kita cinta dengan apa saja yang ditunjukkan dengan kalimat la illallah tersebut, yaitu dari min tauhidillahi, yaitu mentauhidkan Allah azza wajalla, wa ikhlasid dini lahu, dan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah azza wajalla, wa mahabbatin li ahliha, dan kecintaan kepada orang yang melakukannya, artinya melakukan la ilallah juga, wa a'maliha, dan amalan-amalan mereka, wa min ad-du'ail 'azimi al-ma'thuri 'an nabiyyina sallallahu alaihi salatu wasalam, dan termasuk doa yang begitu agung yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasalam itu adalah doa wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu hubbaka, kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan dari orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaan kepadamu. Sehingga di sini kita bisa mencintai Allah azza wajalla pun harus dengan doa, minta kepada Allah azza wajalla agar diberikan kecintaan. Wa fi hadis Anas, dan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga yang akan mendapatkan manis lezatnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. di mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia itu mencintai seseorang hanya karena Allah. Artinya apa? Seseorang itu mencintai orang lain karena dia mencintainya karena Allah azza wajalla. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia benci untuk dikembalikan kepada kekafiran. Ba'da an anqadahu Allah minhu. Setelah Allah itu ya menolongnya. Ya, mengentaskannya dari kekufuran tadi. Kama yakrahu an yudafa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke api neraka. Dan hadis ini diriwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Nah, di sini ada umurun salasatun, ada tiga perkara. Yang pertama aslun, batang pokoknya, wa tafri'un cabangnya, wa nafyun lil mudad, dan peniadaan untuk lawannya. Yang al aslu mahabbatullahi, cintanya, cintanya Allah azza wajalla, cinta kepada Allah azza wajalla, mahabbatullah. Tafri' cabangnya adalah mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa saja yang Allah cintai. Mencintai apa yang Allah cintai, itu adalah tafri' cabangnya. Ini landasan pokoknya. Ini cabangnya. Kemudian wa nafyul mudad an yakraha an ya'uda fil kufri, yaitu dia benci untuk dikembalikan kepada kekafiran setelah Allah azza wajalla itu membebaskannya. Sebagaimana kama yakrahu ayyudafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke api neraka. Ini tiga. Al aslu at-tafri'u wa nafyul mudad, dan meniadakan ya yang berlawanan. Ya, yang berlawan. Nah, ini tentang mahabbah. Sekarang kita masuk pada as-sadisu min syurutiha, yaitu al-inqiyadu al-munafi lit-tarki. 6 dari syarat-syarat la ilallah, yang keenam dari syarat-syarat la ilallah adalah al-inqiyadu, patuh. Al-munafi lit-tarki, patuh itu meniadakan dari ketidakpatuhan. Patuh. Wal inqiyadu, kepatuhan itu adalah wal istislamu at-tawa'iyatu wal imtithal ya li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Fa la ilaha illallah ta'ni istilam al abdi lillahi azza wa jalla. Wal inqiyadu li syar'ihi wa ta'atihi li amrihi jalla fi'ulah. Itu di sini kaitannya yang keenam ini patuh, di mana patuh ini adalah wal istislam, dia itu menerima. Ya, menerima apa adanya, berserah. Wa ta'iyatu wal imtithalu li amrillah, patuh dan tunduk dengan perintah Allah azza wajalla subhanahu wa ta'ala. Fa la ilaha illallah, la ilallah itu adalah ta'ni istislamal abdi lillahi azza wajalla, pasrahnya, patuhnya seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Wal inqiyadu li syar'ihi, dan patuhnya dia kepada syariatnya Allah azza wajalla. Wa ta'atihi, dan taat li amrihi, taat kepada perintahnya jalla fi'ulah. Ya, di sini macamnya wal inqiyadu, ya inqiyadahu li syar'ihi, kepatuhannya kepada syariat Allah azza wajalla. Wa ta'atihi li amrihi, taat kepada perintah Allah azza wajalla jalla fi'ulah. ولهذا يقول جل وعلا, ولكن الله عز وجل برفرمن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى di surat Luqman ayat 22. Surat Luqman surat keberapa itu? Berapa Pak dia? Luqman. Gitu. Gini. Ini gini. Nah, nah. Berapa? Ayo, Pak. Ini pencetin gini kan? Terus gini. Iya. 3-3-2 itu apa? Hah? As-sajdah. Ayo. Nah, ini Luqman 3-1. Jadi gini, gini satu. Ayo. Iya. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya ila Allah, kepada Allah azza wajalla, wa huwa muhsinun, sedangkan dia dalam keadaan berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan urwah al wuthqa, dengan tali yang kuat, buhul yang kuat. Di surat Luqman ayat 22. Ai la ilaha illallah, yaitu dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Di surat Zumar. Zumar keberapa? Tambah lagi tuh. Oh, tadi Luqman 31, 30-nya Rum, ya 33-nya Al-Ahzab, Fatir 34, kemudian Yasin 35, kemudian Zumar 39, Mas. Al-Laleo. Ya. Wa anibu. Anibu itu apa? Ya. Di sini anibu. Ya. Kembalilah ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, dan berpasrahlah kepadanya. Ai inqadu wamtathilu. Ya, patuhlah dan tunduklah kalian. Fa ahlu la ilaha illallah haqqan man yastaslimuna lillahi inqiyadan wa tawaiyatan wa imtithalan li awamirihi jalla wa ala. Jadi orang yang ahlu la illallah, orang yang mengucapkan la illallah haqqan dengan sebenar-benarnya adalah man yastaslimuna lillahi, orang yang benar-benar pasrah hanya kepada Allah, inqiyadan patuh, wa tawaiyatan tunduk patuh, imtithalan li awamirihi, mengikuti apa saja yang menjadi perintahnya, melakukan apa saja yang menjadi perintahnya. As-sabi'u, yang ketujuh sekarang. As-sabi'u min syurutiha. As-sabi'u min syurutiha. Yang ketujuh, yang termasuk syarat-syaratnya. Al-qabulul munafi lirad. Yang ketujuh. Al-munafi lirad. Menerima itu adalah meniadakan rad, bantahan. Lawan dari menerima adalah membantah. Al-qabul ay li hadzal kalimah, yaitu menerima apa? Kata la ilaha illallah. Faham ya? Walima taqtadihi min tauhidillahi azza wa jal wa ikhlasid din lahu, qala Allah subhanahu fi sya'nil musyrikin. Yaitu ini menjadi konsekuensi dari la ilallah, dari tauhid kepada Allah azza wa jal, dan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jal berfirman tentang kondisi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrikin itu ya, Allah azza wa jal berfirman. Nah, surat As-Saffat, surat keberapa? Sebelumnya itu. Iki. Allah azza wa jal berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa hu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Surat As-Saffat. Ya. Tadi tambah 6 berapa? Ayo. Bukan. Sot. Sofat 36-37. Yasin itu 36. Jadi Allah azza wajalla berfirman, innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka itu sombong. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan apakah kita latariku alihatina, meninggalkan sesembahan kita untuk seorang penyair yang gila. Ya. Fadakara min halihim, dan Allah azza wajal menyebutkan tentang kondisi mereka. Annahum abau, sesungguhnya mereka itu ya enggan, tidak mau menerima. An yakulu, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar diibadai kecuali Allah. Wa an yakbalu, dan mereka menerima hadil kalimah. Wa madalat alaihi min tauhidillahi azza wajal, apa yang ini menjadi konsekuensi dari tauhidillahi azza wajal, wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Ya. Insyaallah untuk yang ke-8 untuk pekan depan insyaallah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.